الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وجوب العناية بالأهل والأولاد تربية وتأديبا على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته. ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من تراجم أن ما قبلها يتعلق بالنفقة على الأهل والأولاد، وهذا كله متعلق بالغذاء البدني، وأما هذه الترجمة فهي في غذاء الأرواح بالعلم والأدب والخلق. وهذا فيه تنبيه لطيف جدا وعظيم من المصنف أن الأب لا تنتهي تربيته عند حد إطعام الولد وتقديم اللباس له وتهيئة المسكن، فهذه كلها تتعلق بجسم الابن وجسده، لكن ثمة أمر أعظم وما يتعلق بالروح وتغذية الابن بغذاء الإيمان وطاعة الله وتأديبه بأداب الشريعة. وكثير من الآباء لا يقصر من الناحية الأولى وهي النفقة على الأولاد بتهيئة المسكن وتهيئة الملبس وتهيئة الطعام المناسب وتوفير الحاجيات إلى غير ذلك، لكنه يقصر كثيرا في أمر التربية والتأديب ونهي الأبناء عن المحرمات والآثام ودعوتهم إلى طاعة الله وأداء الفرائض والواجبات، يقصر في ذلك كثيرا، وهذا من الخطأ ولا شك. والله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن أهله وولده. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بهذا الأمر العظيم، وصدرها بقوله وجوب، أي أن هذا أمر واجب على الأب على ولي الأمر تجاه أهله وأولاده بأن يؤدبهم على القيام بالطاعة والابتعاد عن المحرم وامتثال الواجبات والفرائض. وبدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بآيتين ثم ساق جملة من الأحاديث. أما الآية الأولى فهي قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا فيه أمر للأب وولي الأمر أن يأمر أهله بالصلاة وأن يصطبر عليها، أي على ذلك، وذلك لأن أمر الأهل والولد بالصلاة أمر دائم ومستمر ومتكرر بتكرر الصلوات في اليوم والليلة، فيحتاج من الأب صبر على ذلك حتى يؤدي مهمته وواجبه كما ينبغي. والآية الثانية قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم بآداب الإسلام وأمرهم بطاعة الرحمن سبحانه وانهوهم عن معصيته سبحانه، فهذا كله من الوقاية لهم من النار. وهذا فيه أمر للأب وولي الأمر أن يكون كذلك تجاه أهله وولده تأديبا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عما حرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita telah sampai pada bab yang ke-38, yaitu bab wujubi amri ahlihi wa auladihi al-mumayyizin, yaitu bab tentang wajibnya seorang untuk memerintahkan keluarganya dan memerintah anak-anaknya yang sudah bisa membedakan, ya yang sudah paham. Wasairi man fi ra'iyatihi, demikian juga untuk memerintahkan setiap orang yang di bawah tanggungannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib untuk melarang mereka dari sikap menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, serta wajib untuk mendidik mereka dan melarang mereka dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang wajibnya seorang ayah untuk perhatian terhadap keluarga dan anak-anaknya dalam mendidik mereka agar mereka bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan keterkaitan antara bab ini dengan bab-bab sebelumnya, kalau kita perhatikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu berbicara tentang sedekah atau nafkah yang wajib dikeluarkan untuk keluarga, dan nafkah tersebut, ya, yang wajib dikeluarkan untuk istri, untuk anak-anak, itu berkaitan dengan ghidha badani, yaitu untuk berkaitan dengan jasad agar memenuhi kebutuhan pangan anak-anak dan keluarga. Adapun bab yang akan kita bicarakan sekarang ini berkaitan dengan ghidhaun ruhani atau ghidhaun imani, yaitu bagaimana seorang ayah berusaha untuk selain memperhatikan kesehatan tubuh sang anak dan keluarga, demikian juga memperhatikan bagaimana tentang keimanan dan ruh, ya, anak-anak dan keluarganya. Dan ini merupakan ada peringatan yang sangat penting, yaitu bahwasanya seorang ayah tidak hanya cukup tatkala dia memenuhi kebutuhan keluarganya, memberi makan kepada anak-anaknya, memenuhi kebutuhan jasmani mereka, kemudian tanggung jawabnya sudah selesai. Ini kesalahan besar, tidak benar, ya. Karena di sana ada perkara yang lebih penting daripada itu, yaitu yang berkaitan dengan iman. Bagaimana seorang ayah berusaha untuk menumbuhkan iman kepada keluarga dan anak-anaknya. Kebanyakan orang tua, mereka dalam hal pertama, yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak, sandang, pangan, dan sebagainya, mereka benar-benar perhatian. Sama sekali tidak kurang dalam hal ini. Menyediakan makanan, pakaian, kemudian juga tempat tinggal, kemudian juga hal-hal yang dibutuhkan, ya, mereka penuhi semua itu. Akan tapi kebanyakan mereka, ya, tidak memperhatikan bagaimana tentang hal keimanan keluarga dan anak-anaknya. Dan ini merupakan kesalahan besar, ya. Seorang ayah seharusnya berusaha untuk memperhatikan keimanan keluarga dan anak-anaknya. Wajib bagi dia untuk mendakwahi mereka, menyuruh mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memberi pelajaran bagi mereka agar mereka beradab, agar mereka bisa menunaikan kewajiban-kewajiban, serta juga melarang mereka, keluarga dan anak-anaknya, jangan sampai terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwasanya Allah akan memintai pertanggungjawaban dia di akhirat kelak. Ya, saya ulangi bahwasanya yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban dia di akhirat kelak tentang perhatian dia terhadap keluarga dan anak-anaknya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat bab ini dalam rangka untuk menjelaskan hal ini, ya. Kemudian beliau, ya, membuka bab ini dengan mengatakan bab wujub, bab tentang wajibnya memerintahkan keluarga dan anak-anak serta orang-orang di bawah tanggungan seorang ayah untuk taat kepada Allah, untuk beradab, untuk meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya perkara ini semuanya hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib memerintahkan anak untuk beribadah, kemudian untuk taat kepada Allah, menjauhkan mereka dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya hukumnya wajib yang dilakukan oleh seorang ayah. Dan Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini beliau membawakan di dua buah ayat, setelah itu beliau membawakan beberapa hadis. Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan ibadah salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam hal itu. Ya. Ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para bapak untuk memerintahkan keluarga mereka dan anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastabir 'alaiha, dan hendaknya seorang ayah bersabar dalam memerintahkan salat kepada keluarga dan anak-anaknya. Kenapa? Karena memerintahkan mereka untuk salat ini adalah perintah yang terus-menerus tidak berhenti. Kenapa? Karena kewajiban salat kewajiban yang terus-menerus berkesinambungan tidak berhenti. Oleh karenanya, untuk bisa senantiasa memerintahkan anak-anak dan istri untuk salat butuh kesabaran dari sang ayah. Butuh kesabaran agar anak-anak dan keluarga bisa menjalankan kewajiban mereka sebagaimana mestinya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Maksudnya adalah ya ajarilah mereka dengan adab-adab Islam dan perintahkanlah mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahkanlah mereka untuk menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya segala perkara ini memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah, menjauhkan diri mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengajari mereka adab-adab Islam merupakan salah satu bentuk wiqayah, penjagaan. Penjagaan diri mereka agar mereka tidak terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karenanya wajib bagi seorang ayah untuk menjaga dirinya dan juga anak-anaknya serta keluarganya dari azab neraka jahannam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية إن لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخ كخ وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا هذا الحديث هو من جملة الأحاديث الواردة في تأديب الصغار وتربيتهم على الفضائل وتجنيبهم عن الرذائل وعما لا يليق والصدقة لا تحل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أشراف الناس والصدقة والزكوات هي أوساخ الناس فلا يتناسب للأشراف أن يأخذوا شيئا من أوساخ الناس فالصدقة لا تحل لهم ولما امتدت يد الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو صبي في ذلك الوقت وأخذ تمرة من تمر الصدقة زجره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات كخ كخ وأمره أن يرمي بها وهذا كله داخل في هذه الترجمة التي تأديب الصغار وتربيتهم ومنعهم مما لا يجوز أو مما لا يليق وتأديبهم بآداب الإسلام الفاضلة. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata bahwasanya Hasan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebutir korma dari korma sedekah. Faja'ala fi fihi, kemudian Al-Hasan bin Ali memasukkan korma tadi, sebutir korma tadi ke mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kikhin, kikh." Ya, yang artinya kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi menunjukkan perkara yang dibenci atau perkara yang menjijikkan. Irmi biha. Buang korma tersebut. Ama alimta anna la na'kulu shadaqah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak boleh makan dari shadaqah? Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata, anna la tahillu lana shadaqah, bahwasanya kita ini tidak dihalalkan bagi kita shadaqah. Ya. Tatkala itu wa kana al-Hasan radhiyallahu anhu sabiyan. Hasan al-Hasan tatkala itu masih kecil. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa hadis-hadis yang datang tentang mentarbiyah anak kecil agar mereka terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk. Dan sedekah tidaklah halal bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakat demikian juga tidak halal bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyrafun nas, orang-orang yang mulia, dan tidak sepadan dengan zakat dan sedekah yang merupakan perkara-perkara yang yang kotoran untuk dalam rangka membersihkan dosa-dosa manusia. Jadi tidak pantas atau tidak sepadan dengan kedudukan tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Al-Hasan yang masih kecil ya menjulurkan tangannya untuk mengambil sebutir korma, kemudian dia masukkan ke dalam mulutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera melarang dan mengatakan kihin kihin, yang artinya seperti kalimat yang dikeluarkan untuk mengatakan jijik, ya, ah atau perkara yang menjijikkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmi biha, buang korma tersebut, ya. Ya, ini merupakan salah satu bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan yang masih kecil, dan hadis ini masuk dalam bentuk bagaimana seorang hendaknya mentakdib, mendidik anak-anak dengan tarbiyah yang benar. ثم أورد رحمه الله حديث أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه قال وتطيش تدور في نواحي الصحفة وقوله ربيب رسول الله أي ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهما وقوله في حجر رسول الله أي في كنفه صلى الله عليه وسلم وقوله طعمتي بكسر الطاء أي صفة أكلي وهذا الحديث هو أيضا داخل في هذه الترجمة تأديب الأولاد بالآداب الفاضلة وتعويدهم على الأخلاق الإسلامية العظيمة وتجنيبهم أيضا المخالفات وما جاء الشرع بالنهي عنه وهذا الغلام عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة ويده تطيش في الصحفة أي لا يأكل مما يلي وإنما يأكل من أنحاء الصحفة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فاشتمل هذا الحديث إلى ثلاثة آداب عظيمة وجه هذا الغلام إليها وهي توجيه للأمة الأول أن يبدأ الأكل بالبسملة قال يا غلام سم الله فيبدأ الأكل بالبسملة وهو أمر للوجوب يجب عند بدء الطعام أن يسمي الآكل وكذلك أن يسمي الشارب لأنه إن ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله وإن نسي في أول الطعام ليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره والأمر الثاني أن يأكل بيمينه قال وكل بيمينك وهذا أيضا على سبيل الوجوب وإذا أكل بشماله فإنه يكون قد ارتكب هذه المخالفة وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فيكون متشبها عياذا بالله بالشيطان الرجيم والأمر الثالث قوله كل مما يليك أي لا تأكل من الجوانب التي للآخرين في الصحفة وإنما كل من الجانب الذي يليك وامتداد اليد إلى جوانب الآخرين هذا من سوء الأدب فيما يتعلق بالطعام فجمع هذا الحديث ثلاثة آداب عظيمة جدا ينبغي أن يحافظ عليها وأن ينشأ عليها الصغار تأديبا لهم بآداب الإسلام العظيمة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari Abu Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang anak di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu hari tanganku berputar di piring, ya, tatishu fi safhah, tanganku mengelilingi piring yang berada makanan pada piring tersebut. Maka Rasulullah SAW pun menegurku dan berkata, ya gulam sammillahi ta'ala, wahai gulam, ya, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang ada di hadapanmu. Fama zalatil kata'mati ba'du, maka demikianlah cara makanku setelah itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini juga masuk dalam bagaimana mengajarkan adab kepada anak-anak dengan adab-adab yang mulia dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk, ya. Abu Hafs Amr bin Abi Salamah, ya, merupakan anak dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Makanya dikatakan sebagai Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala itu dia di bawah pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia makan, ya, rupanya tangannya menjulur ke pinggiran-pinggiran piring, ya. Tangannya berputar-putar di piring mengambil makanan dari segala arah, dan dia masih kecil tatkala itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya dengan adab-adab yang sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis ini ada 3 adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada pemuda ini atau kepada anak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam samillah." Adab yang pertama yaitu hendaknya untuk mengucapkan bismillah. Ini adab yang sangat penting dan wajib untuk diucapkan. Seorang ingin makan atau minum hendaknya mengucapkan bismillah, karena jika seorang tidak mengucapkan bismillah tatkala makan dan minum, dimulai awal makan dan minum, maka syaitan akan menyertainya ikut makan dan minum. Dan jika seorang kemudian lupa mengucapkan bismillah di awal hendak makan dan hendak minum, maka dia mengatakan bismillah fi awalihi wa akhirihi, bismillah di awal dan di akhir. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang adab-adab ini merupakan adab-adab pula bagi kita, ya, yang bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kul bi yaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Dan ini juga hukumnya wajib. Seorang hendaknya makan dengan tangan kanan dan tidak makan dengan tangan kiri. Barang siapa yang makan dengan tangan kiri, maka dia telah bertasyabbuh meniru-niru syaitan. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan ya'kulu bishimalihi wa syurabu bishimalihi, syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, maka dia telah meniru-niru syaitan dan merupakan adab yang buruk. Dan adab yang ketiga yang juga tidak kalah penting, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kul mimma yalik," makanlah engkau dari yang ada di hadapanmu. Dan ini merupakan adab yang sangat mulia. Seorang tatkala makan kemudian tangannya berputar-putar ke piring, terus menjulurkan tangannya sampai ke daerah makanan orang lain, maka ini merupakan adab yang sangat buruk. Oleh karenanya hendaknya dihindari tatkala seorang sedang makan. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan bagaimana pentingnya seorang beradab bahkan tatkala sedang makan, dan juga bagaimana hendaknya kita mentarbiyah anak-anak sejak kecil mereka agar mereka bisa beradab dengan adab Islami, baik dalam hal makanan maupun yang lainnya. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث الجوامع في هذا الباب، وأن كل شخص له من المسؤولية بحسب حاله، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن أهله وأولاده، المرأة أيضا راعية ومسؤولة في بيت زوجها، والواجب على كل أن يؤدي هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومسؤول أن يسأله الله يوم القيامة عما كان مسؤولا عنه ومخولا له من رعاية وتأديب وتربية ونحو ذلك، فالله سبحانه وتعالى سائله عن رعيته من أمر برعايتهم وتأديبهم وتربيتهم. والواجب على من علم أنه مسؤول أن يعد للمسألة جوابا، وأن يكون الجواب صوابا، وبالله التوفيق. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, sungguhnya setiap kalian adalah pemimpin atau penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang perkara yang dia di bawah pertanggungjawabannya. Wal imamu ra'in, seorang pemimpin adalah penanggung jawab. Ya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawabnya tentang orang-orang di bawah pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, seorang wanita juga bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang hal yang dipertanggungjawabkannya. Demikian juga seorang pembantu, ra'in fi mali sayyidihi, bahwasanya seorang pembantu merupakan penanggung jawab terhadap harta tuannya, dan dia akan ditanya tentang pertanggungjawabannya tersebut. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, oleh karenanya setiap kalian adalah mimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas pertanggungjawabannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan dari termasuk dari hadis-hadis yang al-jawami', yaitu hadis-hadis yang mengandung makna yang sangat luas, ya, karena hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap orang pasti punya pertanggungjawaban sesuai dengan kondisinya masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Nabi SAW menjelaskan seorang pemimpin adalah seorang presiden, seorang pemimpin negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi rakyatnya. Demikian juga seorang suami juga punya pertanggungjawaban, seorang istri juga punya pertanggungjawaban, seorang pembantu juga punya pertanggungjawaban. Masing-masing memiliki pertanggungjawaban yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, yang wajib bagi setiap orang yang memiliki pertanggungjawaban, hendaknya dia bagaimana bisa menunaikan pertanggungjawabannya tersebut, ya, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas'ul, setiap kalian mas'ul, setiap kalian akan ditanya, yaitu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawabannya. Ya, terhadap seorang suami, terhadap seorang istri, bagaimana mereka dalam mendidik anak-anak mereka, dalam mentarbiyah anak-anak mereka, dalam perhatian terhadap anak-anak mereka, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Ya, oleh karenanya, yang wajib bagi setiap orang yang tahu bahwasanya dia akan ditanya, hendaknya dia mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Saya ulangi bahwasanya setiap orang yang tahu dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Thumma khatama rahimahullah at-tarjuma bi haditsain, hadits Amr bin Shu'aib an abihi an jaddah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. والحديث الثاني عن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين. حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. هذا الحديث أيضا هو داخل في هذه الترجمة: تأديب الأولاد وتربيتهم على واجبات الدين وفرائض الإسلام. والصلاة هي أعظم فرائض الدين، وهي عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من العمل. ومن ضيع الصلاة فلا حظ له في الإسلام. ولهذا يجب على الآباء أن يعملوا جاهدين على تأديب أولادهم وتربيتهم على المحافظة على الصلاة، ويؤمرون بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات. إذا بلغ الابن سبع سنوات يؤمر بالصلاة أمرا، يقال صلي، كلما حضر وقت الصلاة أمر بها، ويكرر عليه الأمر في كل وقت. يؤمر بالصلاة وقت صلاة الفجر، ويؤمر بها وقت الظهر، ويؤمر بها وقت العصر، ويؤمر بها وقت المغرب، ويؤمر بها وقت العشاء. يقال له: يا فلان قم، الآن دخل وقت العصر، الآن دخل وقت الظهر. يؤمر بها. وإذا بلغ عشر سنوات فإنه يضرب على تركها، ولا يكون الضرب ضربا يترتب عليه الضرر بكسر عظم أو جرح أو نحو ذلك، وإنما يكون ضرب تأديب وليس ضرب إضرار وإهلاك. قال: واضربوهم عليها لعشر. وهذا فيه أن استعمال وسيلة الضرب لا يمنع منها مطلقا في تأديب الأطفال، ولا أيضا يفتح فيها الباب مطلقا، وإنما يكون الأمر باعتدال في حدود الضرورة والحاجة، ولا يكون ذلك بشيء يترتب عليه الضرر. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ورضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan dua hadis yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk solat tatkala umur mereka tujuh tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashar. Dan pukullah mereka untuk melaksanakan solat tatkala umur mereka sepuluh tahun. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua dari Abi Thurayyata Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Allimu sabiyya salata li sab'i sinin." Ajarkanlah anak-anak untuk salat tatkala berumur 7 tahun. "Wadribuhu 'alaiha ibna 'ashri sinin." Dan pukullah anak tersebut untuk sholat jika tidak sholat tatkala dia berumur 10 tahun. Hadis ini juga hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi rahimahullah berkata hadisun hasan, ya, hadis yang hasan. Dalam lafal Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda: Murus sabiyya bisolati idha balaga sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat jika telah mencapai usia 7 tahun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini juga masuk dalam bab yang sedang kita bicarakan, yaitu wajibnya untuk mendidik anak-anak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentarbiyah mereka serta menjauhkan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat merupakan a'zamu fara'iduddin, yaitu kewajiban yang paling a'zam yang ada, yang paling agung dalam agama ini. Ya, bahwasanya salat merupakan tiang agama, dan bahwasanya salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, maka tidak ada bagian bagi dia dari Islam ini. Oleh karenanya, wajib bagi seorang ayah untuk bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengajarkan anak-anak untuk rajin melaksanakan ibadah sholat. Ya, memerintahkan anak-anak untuk sholat. Jika anak-anak sudah berumur 7 tahun, maka hendaknya sang ayah memerintahkan mereka untuk sholat. Dan mengulangi-ulangi perintah tersebut. Ya, setiap tiba waktu sholat, dia perintahkan. Jika sudah tiba waktu subuh, maka dia perintahkan sang anak untuk sholat. Jika sudah tiba waktu zuhur, dia perintahkan kembali sang anak untuk sholat. Dia harus bersabar untuk memerintahkan anak-anak. Jika telah tiba waktu asar, dia perintahkan kembali sang anak untuk sholat. Jika telah tiba waktu maghrib, dia perintahkan lagi sang anak untuk sholat. Jika telah tiba waktu isya, dia perintahkan lagi sang anak untuk sholat. Dia bersabar dalam memerintahkan anaknya untuk sholat. Hendaknya dia berkata, ya fulan, wahai anakku, bangunlah. Sekarang sudah masuk waktu asar. Bangun, jangan tidur terus. Sudah tiba waktu sholat asar. Wahai anakku, bangunlah. Sekarang sudah waktu tiba sholat subuh. Jangan tidur terus. Laksanakan sholat. Demikianlah dia berusaha untuk terus bersabar dalam memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan jika sang anak sudah berusia 10 tahun, maka jika sang anak tidak melaksanakan sholat, maka hendaknya dipukul. Hendaknya dipukul. Namun ingat, tentunya pukulan tersebut bukanlah pukulan yang mengakibatkan kemudharatan. Seperti terpatahnya tulang atau kemudian mengakibatkan akibat yang fatal. Akan tetapi pukulan tersebut adalah dorbu ta'dib, yaitu pukulan yang mendidik. Bukan dorbu idrar atau ihlak, bukan pemukulan yang bisa mendatangkan kemudharatan atau mendatangkan kebinasaan. Oleh karenanya hadis ini merupakan dalil bahwasanya boleh menggunakan wasilah memukul. Ya, cara memukul ini boleh digunakan dalam mendidik anak-anak. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, pemukulan tersebut adalah pemukulan yang mendidik. Oleh karenanya tidak boleh kita melarang pemukulan secara mutlak, dan tidak boleh kita juga memberi kelapangan dan keluasan dalam memukul secara mutlak. Tapi memukul dengan sikap tengah, memukul dalam rangka mendidik, bukan memukul dalam rangka untuk membinasakan atau memberi kemudharatan. Demikianlah para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, apa yang bisa disampaikan pada bab kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa beramal saleh dan untuk bisa lurus dalam berucap dan berkata. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan kepada Bapak Fadlatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Mutiam Badara fillahallahu taala dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan, dan selanjutnya masih ada waktu tersisa bagi kita untuk mengajukan beberapa pertanyaan bagi para pendengar Roja serta pemirsa Roja TV yang ingin bertanya, silahkan di line telepon 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat satu pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Barakallahu fik. Di rumah saya ada pembantu rumah tangga yang datang pagi kemudian pulang sore. Namun selama dia bekerja di rumah saya, dia tidak pernah sholat dan memiliki pemahaman Islam kejawen. Sudah diingatkan akan tapi tidak mau sholat juga. Apakah saya berdosa memperkerjakan dia yang tidak sholat? Dari pendengar kita Irham di Kiara Condong, Bandung. Silakan, Ustaz. إن أبقيتها على اعتبار أن تعمل على إصلاحها وتأديبها وتعليمها مع الصبر عليها، أما أن تخفيها هكذا فربما يكون لها مضرة حتى على أولادك، فإما أن تستبدلها بأخرى أو أن تبقيها على أساس أن تعمل على إصلاحها ب دعوتها للحق بتقديم بعض الدروس الصوتية أو إذا كانت تقرأ المكتوبة وبعض المواضع المواعظ المؤثرة ونحو ذلك، فإن استفادت وهذا المرجو فهو خير لك ولها إن شاء الله، وإذا كانت بخلاف ذلك فأبدلها بأخرى. Saya menjelaskan bahwasanya jika pembantu tadi tetap bekerja di rumah di rumahnya, kemudian pemilik rumah berusaha untuk menasihatinya, berusaha mendakwahnya, maka hal ini baik, ini tidak jadi masalah. Akan tapi jika ternyata dibiarkan begitu saja, maka bisa jadi pembantu ini akan memberikan kemudharatan ya bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Oleh karenanya jika ternyata sang pembantu tidak mau berubah-ubah pula, maka diganti dengan pembantu yang lain, itu lebih baik. Akan tapi jika akh yang bertanya ini berusaha untuk mendakwahi sang pembantu, menyuruhnya kepada kebenaran, misalnya memberikan ceramah-ceramah atau kaset-kaset yang yang sangat apa namanya sangat baik untuk bisa memperbaiki kondisi sang pembantu, maka ini yang terbaik. Jika dia bisa mengambil faedah dari hal ini, maka biarkan pembantu tadi terus bekerja. Akan tetapi jika tidak berubah pula dan terus ini saya tidak berubah-ubah, maka berusaha untuk mengganti dengan pembantu yang lain. Jazakallah khair ya Sheikh, dan menjadi jawaban bagi pendengar kita yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sebagai pemimpin perusahaan dan karyawannya melakukan kemaksiatan, semoga Allah memberikan kemudahan dan bagi pemimpin ini untuk memberikan tentunya penjelasan dan nasihat bagi karyawannya. Kami berikan kesempatan yang kedua dari Bapak Abdurrahman di Padang, Sumatera Barat. Silakan Bapak. Ya. Ini ada pertanyaan nih kepada Sheikh. Misalnya kita di apa namanya? Ada seorang pedagang yang akan telah terputus, mohon maaf. Silakan bagi Bapak mungkin bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik ya Syekh. Bagaimanakah kiat-kiat untuk mengatasi sulitnya memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak-anak untuk menjalankan sunnah atau beribadah kepada Allah, apalagi mereka sudah mencapai usia baligh? Kami sadari bahwasanya pada awal pendidikan kami sedikit lalai. Apakah ada solusi dan kiat yang lebih baik untuk kami lakukan selaku orang tua? Jazakumullah khair. Thammat umur adida, ahamuha awalan ad-du'a as-sadiq wal-ilhah ala Allah subhanahu wa ta'ala wa tahri awqat al-ijabah. Al-amr al-thani an yakuna al-ab rafiqan bihim, hasan al-mu'amala lahum, قريبا منهم، لا أن يكون قاسيا شديدا منفرا، بل يعمل على التلطف والرفق واحتواء الأبناء وكسبهم في البيت، وأن يحبب البيت لهم ويحبب لهم والديهم. الأمر الثالث أن يعمل على توجيههم بالتوجيه المناسب المتناسب أيضا مع مستواهم وقدرتهم. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak-anak. Yang pertama yang paling penting adalah berdoa dengan kesungguhan dalam berdoa. Dan Syekh mengingatkan untuk memilih waktu-waktu yang mustajabah. Ya, berdoa bukan hanya sembarang waktu, tapi milih waktu-waktu yang mustajabah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada anak-anaknya. Yang kedua, hendaknya seorang ayah adalah seorang ayah yang lembut, yang dekat dengan anak-anak, yang muamalahnya baik dengan anak-anak, bukan seorang ayah yang kasar, yang keras, yang membuat takut anak-anak. Akan tapi seorang ayah berusaha, ayah yang baik berusaha agar anak-anak suka dengan dia, suka dengan ibunya, ya, senang betah tinggal di rumah, ya, bagaimana cara buat mereka betah di rumah dan bisa bermuamalah baik dengan ayah dan ibunya. Dan yang ketiga, yaitu berusaha untuk mentaujih mereka, memberi pengarahan kepada mereka dengan pengarahan yang cocok, ya, dengan mustawa mereka atau dengan nalar mereka, ya, berusaha untuk memberi taujih atau pengarahan yang sepadan atau cocok dengan nalar mereka. Kita dengarkan kelanjutan dari beliau. Wa aidan al-hirs ala an yadullahum aw yadulla auladah ala ar-rufqah al-tayyibah alladhina yastafid بمصاحبتهم ومجالستهم ويحذرهم من قرناء السوء وخلطاء الفساد ويبين الآثار السيئة المترتبة على مخالطته لهؤلاء. أيضا يوفر له في البيت بعض الكتب النافعة وبعض الأشرطة والمواعظ التي تفيد الابن ويحذره من الوسائل التي تفسد العقول وتخرب القلوب وتدخل على النفوس الشبهات. فيجتهد مع ابنه أو أبنائه مستعينا بالله تبارك وتعالى، والهداية بيد الله، يبذل السبب ما استطاع إلى ذلك سبيلا والهداية بيد الله تبارك وتعالى. Yang berikutnya yang keempat yaitu seorang ayah ya berusaha untuk menunjukkan kepada anak-anaknya yaitu sahabat-sahabat yang baik. Kalau ada anak-anak yang baik atau sahabat-sahabat yang baik berusaha untuk dikenalkan dengan anaknya ya sehingga sahabat-sahabat yang baik tersebut bisa memberikan faedah kepada anak-anaknya. Kemudian juga sang ayah mengingatkan kepada anak-anaknya agar berhati-hati jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan anak-anak yang buruk. Kemudian dia jelaskan, sang ayah juga berusaha menjelaskan tentang dampak negatif ya, akibat yang buruk dari bergaul dengan orang-orang yang berandalan, yang buruk ya. Kemudian perkara yang berikutnya yang kelima yaitu berusaha untuk menyediakan beberapa wasilah yang bisa membantu dalam mendakwahi anak-anaknya seperti kaset-kaset ya. Atau mungkin CD-CD yang menjelaskan tentang agama, CD-CD agama, kemudian kaset-kaset, terutama perkara-perkara yang sangat memberi pengaruh dalam dakwah. Ya. Kemudian juga sang ayah berusaha mengingatkan anak-anak agar menjauhi sarana-sarana yang bisa merusak hati-hati mereka dan bisa mendatangkan syubhat-syubhat, masukkan syubhat dalam hati-hati mereka. Intinya, seorang ayah berusaha bersungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk bisa mengarahkan anak-anaknya dengan beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka dan menjadi penyujuk pandangan dan hati kedua orang tua mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.